Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk ke ayat 130 131. Ya. Dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ dan barang siapa yang membenci, يَرْغَبُ عَنْ membenci, kalau يَرْغَبُ فِي mencintai. Barang siapa yang membenci millati Ibrahima, agama yang dibawa oleh Ibrahim, tidak ada lain kecuali illa man safiya nafsah, kecuali orang yang membodohi dirinya. Walaqad istafainahu, dan sungguh-sungguh kami telah memilih beliau, kami telah memilih Ibrahim fit dunia, di dunia ini. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk golongan orang-orang saleh. Idz qala lahu rabbuhu, ingatlah ketika Tuhannya berkata kepada Ibrahim, aslim, tunduklah kamu. Qala, Ibrahim menjawab, aslamtu li rabbil alamin, aku tunduk kepada Tuhan bagi sekalian alam. Wa wassa biha Ibrahimu, dan telah berwasiat dengannya, dengan Islam itu, Ibrahim telah berwasiat dengan Islam itu banihi, anak-anaknya. Wa Ya'qubu, dan juga Ya'qub telah berwasiat dengan Islam tersebut. Dan Ya'qub dalam wasiatnya menyatakan kepada anak-anaknya, ya bunayya, wahai anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih lakumuddina, bagi kalian agama. Sesungguhnya Allah telah memilih agama bagi kalian. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati. Illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan sebagai muslim, dalam keadaan tunduk kepada agama yang dipilihkan oleh Allah bagi kalian. Kita lihat keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata Syekh rahimahullah, walamma 'azzama Allahu Ibrahima hadha ta'zima, maka ketika Allah telah memuliakan Ibrahim dengan pemuliaan semacam ini, wa akhbara an sifatil kamilati, dan Allah memberitakan pula tentang sifat-sifat Ibrahim atau sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Qala ta'ala, maka Allah menyatakan ayat tersebut. Ayat-ayat tersebut, wa man yarghabu ay ma yarghabu an millati ibrahima, wa man yarghabu an millati ibrahima ay ma yarghabu an millati ibrahima, tidak akan benci kepada agama Ibrahim. Ba'dama 'arafa min fadlihi, setelah mengerti tentang keutamaannya. Illa man safiya nafsahu, kecuali ai jahalaha wa mtahanaha, kecuali orang yang membodohkan dirinya, wamtahanaha, dan menghinakan dirinya dengan kejahilan. Waradiyalaha bidduni, dan orang-orang yang senang dengan dirinya itu mendapatkan kerendahan ad-dun. Waba'aha bisifatil maghbuni, dan menjual dirinya dengan sifat-sifat kedunguan. Kama annahu la arsyada wa akmala, sebagaimana pula diketahui bahwasanya tidak ada yang terbimbing dan tidak ada yang sempurna dari orang liman, dari orang yang raghiba fi millati Ibrahim, dari orang yang mencintai Ibrahim, mencintai agama Ibrahim. Raghiba fi, mencintai agama Ibrahim. Ini namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah yaitu pengertian yang bisa diambil dari kebalikan apa yang tersurat. Maka pengertian yang tersirat ialah apa yang sebaliknya. Yang tersurat ialah pernyataan Allah bahwasanya orang yang membenci agama Ibrahim adalah orang yang membodohi dirinya. Ya. Ini yang tersurat. Maka mafhum mukhalafah, pengertian yang sebaliknya dari itu ialah bahwa orang yang mencintai agama Ibrahim adalah orang yang paling terbimbing dan paling bagus akalnya. Begitu. Tsumma akhbara an halatihi fid dunya wal akhirah. Kemudian Allah memberitakan tentang keadaannya di dunia dan di akhirat. Faqala, maka Allah menyatakan, walaqad istafainahu fid dunya. Ai, maknanya ialah ikhtarnahu, kami telah pilih dia. Wawaffaqnahu lil a'mali, dan kami beri taufik kepada dia, kami beri bimbingan kepada dia untuk beramal. Allati sara biha minal mustafin al akhyari, yang dengan amalan-amalan itu, sara biha, jadilah dengan amalan-amalan itu termasuk golongan orang-orang yang al mustafin, yang terpilih, al akhyar, yang baik. Ini di dunia Allah memberi taufik kepadanya untuk bisa beramal dengan amalan-amalan besar. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguhnya Ibrahim itu di akhirat termasuk dari golongan orang-orang saleh. Alladzina lahum a'lad darajati, yang bagi orang-orang saleh itu, bagi mereka a'lad darajati, setinggi-tinggi derajat. Ibrahim diberi taufik oleh Allah untuk mempunyai amalan-amalan besar demi agama Allah, demi tauhid, berpisah dari ayahnya demi Allah, demi agama Allah memporak-porandakan berhala-berhala Namrud, demi agama Allah berdebat langsung dengan Namrud, raja yang sangat angkuh dan bengis. Demi agama Allah, Ibrahim tidak gentar sedikit pun ketika difonis hukum mati dibakar. Dan Allah dengan ketegaran Ibrahim menentukan, menakdirkan kejadian yang ajaib, di mana Ibrahim tidak tersentuh oleh api itu kecuali dingin yang sejuk. Amalan-amalan besar dilakukan oleh Ibrahim dengan taufik dari Allah. Demi Allah pula Ibrahim menyembelih anaknya karena ketaatan kepada Allah, dan Allah selamatkan Ismail dengan diganti kibas, kambing kibas. Demi agama Allah, demi perintah Allah, Ibrahim meninggalkan istri mudanya dan anaknya yang masih bayi, Hajar, dan anak Ibrahim yang didapatkan dari Hajar di tempat yang tandus, tidak ada kehidupan padanya, yaitu di Mekah. Amalan-amalan besar dilakukan oleh Ibrahim, dan demi agama Allah Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Semua peninggalan Ibrahim ini terus diabadikan oleh Allah sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Itu di dunia. Maka kalau di dunia ini seorang diberi taufik oleh Allah untuk beramal dengan amalan-amalan besar, sungguh Allah memilih orang itu untuk kebaikan dan untuk ridha-Nya. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Qala, maka Ibrahim menjawab terhadap perintah Allah ini, imtithalan li rabbih. Ibrahim menjawab dalam rangka menunaikan perintah Tuhannya, aslamtu li rabbil alamin. Ikhlasan, aku menyerahkan diriku, aku tunduk kepada aku tunduk kepada Allah Rabbil Alamin dalam keadaan ikhlasan, dalam keadaan ikhlas, wa tauhidan, dan dalam keadaan bertauhid, wa mahabbatan, dengan penuh cinta menjalankan perintah ini, wa inabatan, dengan penuh semangat bertaubat. Fakana tauhidu lillahi na'tuhu, maka tauhid men- mentauhidkan Allah adalah na'tuhu, sifat daripada Ibrahim. Thumma warratahu fi dhurriyyatih. Kemudian Ibrahim mewariskan pada anak cucunya. Wa wassahum bihi. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak cucunya dengan prinsip yang demikian itu tahu, yang demikian itu tadi. Wa inna sudah alladzina lahum a'la darajat sudah. Sudah kita dibaca. Nah. Wasahum bihi, dan Ibrahim mewasiatkan, mewasiatkan prinsip ini kepada mereka anak cucunya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi. Dan Ibrahim telah menjadikan tauhid sebagai kalimatan baqiyatan, sebagai kata-kata yang kekal, yang terus menerus turun temurun diwariskan fi aqibihi pada anak turunannya. Wa tawaratat fihim, dan telah diwariskan turun temurun pada mereka. Hatta wasalat li Ya'quba fawassa biha banihi, sampai telah nyampe kepada Ya'qub, kemudian Ya'qub mewasiatkan dengannya terhadap anak-anaknya. Fa'antum ya bani Ya'qub, maka kalian wahai anak-anaknya Ya'qub, yaitu orang-orang Yahudi, Bani Israel, Bani Ya'qub, kata lainnya ialah Bani Israel. Nah, karena gelar bagi Ya'qub adalah Israel. Israel artinya kekasih Allah. Maka kalian wahai anak-anaknya Ya'qub, Bani Israel, qad wassakum abukum bil khususi, anak-anak apa bapak kalian telah mewasiatkan kepada kalian secara khusus. Fa yajibu alaikum kamalal inqiyadi wattiba'a khatimil anbiya'i, oleh karena itu wajib atas kalian untuk mengikut dengan sempurna dan mengikuti penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya bunayya inna Allah astafa lakumud dina, ay ikhtarahu wa tukhayyiruhu lakum. Allah telah memilih bagi kalian rahmatan bikum, sebagai rahmat bagi kalian. Wa ihsanan ilaikum, dan sebagai kebaikan Allah bagi kalian. Faqumu bihi, maka oleh karena itu tunaikanlah agama ini. Wattasifu bisyara'ih, dan hendaknya kalian bersifat dengan syariatnya. Wansabihu bi akhlaqih, dan hendaknya kalian insabihu, mencelup diri, mewarnai diri, bi akhlaqih, dengan akhlaknya. Hatta tastamirru ala dhalika, sehingga kalian terus menerus di atas agama itu. Fala ya'tikumul mautu, maka jangan sampai datang kepada kalian kematian. Illa wa antum alaihi, kecuali kalau kalian dalam keadaan di atas agama itu. Li'anna man asha ala syai'in mata alaih, karena siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati padanya. Siapa yang hidup di atas tauhid, maka dia akan mati di atas tauhid. Siapa yang hidup dalam keadaan ikhlas, mengikhlaskan amalannya untuk Allah, dia akan mati di atas ikhlas itu. Siapa yang hidup di atas nifaq, maka dia akan mati di atas kemunafikan itu. Siapa yang hidup di atas semangat pengorbanan untuk agama Allah, dia akan mati di atas itu. Siapa yang hidup di atas hubbud dunia, cinta kepada dunia, dia akan mati di atas itu. Siapa yang hidup di atas syahwat, dia akan mati di atas itu. Ya. Wa man mata ala syai'in bu'ita alaih, dan siapa yang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan atasnya di hari kiamat. Siapa yang mati sebagai mukhlis, dia dibangkitkan di hari kiamat sebagai mukhlis. Siapa yang mati sebagai murai, orang yang suka riya, mencari perhatian orang dengan amalan solehnya itu, dia akan bangkit di hari kiamat dengan keadaan sebagai murai. Siapa yang mati di atas syahwat, dia akan mati, dia akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan demikian. Walamma kana al-yahudu, ini berarti masuk kepada ayat berikutnya. Naam. Silahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.